Salama ibn Aqwa mendatangkan unta-unta yang banyak, maka beliau pun diberi tamthil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naffalahu Abu Bakr radhiyallahu anhu lailata ja'a bi tis'ati ahli baitin imra'atan minhum. Demikian pula Abu Bakar memberi tamthil kepada Salama bin Aqwa ketika di suatu malam Salama bin Aqwa menyerang musuh, kemudian dia tawan 9 keluarga. Maka dari 9 keluarga ini Abu Bakar memberi tamthil untuk Salama, seorang perempuan di antara 9 keluarga tersebut. Ini yang kedua dari Al-Anfal, tanfil dari imam tanpa ada syarat. Asalih yang ketiga, ma yustahakku bisyarat, apa yang didapatkan dengan syarat. Oleh yang pertama tadi, yang kedua tadi, dia hanya melakukan jasa tertentu, bagus, kemudian imam memberikan tamthil, tambahan untuknya, karena jasanya. Tapi kalau yang ketiga ini syarat ya, dengan syarat. Wahuwa no'an, dan ini ada dua jenis. Iya. Wahuwa no'an, ada dua jenis. Ahaduha yang pertama, ahaduhuma yang pertama, yaqul al-amir man dakhala an-naqba wa fa'ada as-sur falahu kada. Wa man ja'a bi ashrin min al-baqar aw ghayriha falahu wahidatun minha. Fastahiqqu ma ju'ila lah. Jadi amirnya berkata, siapa yang menembus an-naqab atau naik ke pagar, maka dia dapat begini. Iya. Ini biasa ya dalam peperangan. Kadang diperlukan seorang misalnya yang menembus pasukan musuh, mendaki temboknya, maka ditampil oleh imam. Siapa yang naik ke tembok ini, maka dia dapat begini. Disebutkan nafal untuknya. Tidak ada masalah itu, boleh ya. Demikian pula kalau dia katakan siapa yang menyerang wilayah ini dan dia berhasil meletakkan 10 kerbau misalnya, 10 onta, maka dia dapat satu. Nah, ini juga boleh. Kemudian yang kedua, ayyaba asal amir fil bada asariyatan wa yaja'ala laha rubu' wa fil raja'atil ukhra wa yaja'ala laha thuluth wa ma ja'at bihi akhraja khumusahu thumma a'ta asariyatan ma ja'ala laha thumma qassama al-baki fil jayshi was-sariyati ma'an. Nah, ini bentuk lain ya. Seorang amir misalnya dia mengirim syariah. Iya. Syariah ini pasukan kecil yang dipecah dari pasukan induk. Nah, dikirim syariah, kemudian telah ditetapkan untuknya 1/4. Iya. Di awal perjalanan. Dan dikembalinya dikirim syariah yang lain dan dijadikan untuknya 1/3. Iya. Pamaja'at bihi, maka syariah ini, dua syariah, apa saja yang dia dapatkan dari nafal? Iya. Kata beliau, akhraja khumusahu, pemimpin mengeluarkan 1/5. Jadi kalau dua syariah yang diutus kembali membawa ghanimah, ghanimah apa saja? Pertama dikeluarkan dulu 1/5. Iya, dari ghanimah itu. Begitu sudah dikeluarkan 1/5, barulah diberikan syariah itu bagiannya. Nah, kalau syariah pertama 1/3, ya 1/4, yang kedua 1/3, diberikan bagiannya masing-masing. Setelah bagian mereka diberikan, nah baru seluruh lebihnya dibagi di tengah pasukan induk. Namanya kalau pasukan induk, syariah ini masuk juga di pasukan induk. Jadi mereka dapat lagi pembagian di situ. Jelas ya? Baik. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian peperangan yang beliau jalani. Selesai sudah Al-Anfal.